وبارك الله فيك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yaitu penjelasan tentang adab penghafal Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi memulai kitabnya dengan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim dan keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Kenapa beliau memulai dengan bab ini? Karena bab ini akan menjadi pematik dan pemicu semangat orang untuk belajar Al-Quranul Karim. Banyak orang yang masih mengabaikan Al-Quran. Boleh jadi karena dia gak ngerti. Boleh jadi karena dia lupa. Boleh jadi karena dia memang berpaling. Tugas kita menyampaikan, mengajak, menyeru. Dan terkadang kita harus menarik mereka. Kadang-kala kita harus mendorong orang-orang ini supaya semangat untuk membaca Al-Quran Karim. Dan kita sudah membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Di mana Allah mengangkat derajat orang-orang yang menghafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran Karim. Baik. Kita sampai ke halaman 10 yang berkaitan dengan keutamaan membaca dan para penghafal Al-Quran Karim. Nah, silakan dibaca. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taytuhu afadda ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala 'ala sa'iril kalami tafaddillahi ta'ala 'ala sa'iril khalqi." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan kuberikan sebaik-baik apa yang kuberikan kepada orang yang meminta." Sedangkan keutamaan firman Allah di antara seluruh perkataan, seperti keutamaan Allah di atas Allah atas seluruh ciptaannya. Hadis riwayat Tirmidzi, menurutnya hasan sahih. Barakallahu fikum. Derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang menghasankan hadis ini secara keseluruhan. Dan ada yang menghasankan bagian pertama dari hadis ini. Karena hadis ini mengandung dua bagian. Dan kita akan baca bentar lagi dalam penjelasannya. Ada yang mengatakan bagian pertama sahih, bagian kedua enggak sahih secara sanadnya. Ada yang mengatakan dhaif. Dua-duanya. Ahibbati fillah. Namun secara makna, insyaAllah sahih. Berkaitan dengan man syaghala al-Quran wa dhikri an mas'alati. Allah mengatakan barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, wa dhikri, dan mengingat Allah Azza wa Jal. Dari dia sampai lupa minta sama Allah SWT. karena sibuk membaca Al-Quran Karim. A'taitu afdal ma u'ti sa'ilin. Aku akan memberikan kepadanya yang terbaik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Karena sejatinya, yang membaca Al-Quran Karim akan sampai kepada ayat-ayat permohonan. Ayat-ayat permintaan. Dia akan baca firman Allah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dia akan membaca firman Allah, رَبَّنَا وَالَّذِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dia akan lewat firman Allah, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ada banyak di dalam Al-Quranul Karim, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan. Maka barang siapa yang sibuk membaca Al-Quranul Karim, artinya dia tidak meminta di luar itu, tapi dia sibuk dengan Al-Quran, dia akan mencukupkan dengan permintaan-permintaan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Minta rizki ada di sana. Doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Subhanallah. Tapi ingat, secara sanad hadis ini diperselisihkan. Bagian kedua dari hadis ini yaitu tentang keutamaan kalamullah azza wa jal dibandingkan semua omongan, semua kalam, maka seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluk-makhluknya. Tidak sebanding jamaah. Ini kalamullah, ini qala Allah tabaraka wa ta'ala, sedangkan ini qala fulan wa qala fulan. Mau mengatakan qala al-imam syafi'i, qala al-nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dibandingkan kalamullah, maka kalamullah adalah kalam yang paling afdal untuk dibaca, untuk didengarkan, untuk dihafalkan, dan untuk disampaikan. Sibukkan dirimu dengan Al-Quran. Maka anak-anak yang tahfid ya, yang mungkin sebagian orang berpandangan anak-anak yang tahfid enggak belajar apa-apa Ustaz, dia belajar kalamullah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu yang terbaik. Maka subhanallah, tatkala ada yang berpendapat anak-anak belajar Qur'an enggak belajar yang lainnya, dia belajar semuanya dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwa. Memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil qarib." Orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun diibaratkan seperti rumah yang roboh. Hadis riwayat Tirmizi, ia katakan hadis ini berderajat hasan sahih. Masya Allah jemaah. Ada berapa banyak ayat yang dalam hati kita? Orang yang tidak ada Quran dalam hafalan, enggak hafal Quran sama sekali. Itu seperti rumah yang dikatakan roboh, rumah yang rusak udah. Rumah yang ditinggalkan sama penghuninya. Rumah yang tidak terawat lagi. Maka sesuai dengan jumlah Al-Quranul Karim yang ada di dalam hati kita, yang dihafal tadi, yang tentunya untuk diamalkan, maka sesuai dengan itu keindahan rumah kita. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan gambaran gimana kondisi manusia yang tidak memiliki hafalan Al-Qur'anul Karim. Yang hafal satu juz beda dengan yang dua juz. Yang hafal dua juz beda dengan yang sepuluh juz. yang hafal 20 juz beda dengan yang hafal Al-Quran Karim. Tentunya rumahnya akan indah sekali. Tapi kita melihat banyak manusia membanggakan hafalan dia dalam lagu-lagu. Dalam nyanyian-nyanyian. Dia berbangga. Seakan-akan itu menunjukkan keindahan. Lah. Bahkan itu menunjukkan kebobrokan. Kalau ingin punya rumah yang bagus, hiasi dirimu dengan Al-Quran Al-Karim. Teruslah menghafal. Memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan menghafal. Semakin banyak hafalanmu, semakin indah rumahmu. Orang kalau hafalannya berkurang, ya Allah, hadis ini mengingatkan kita. Nabi mencontohkan tadi rumah ya. Yang hafalannya berkurang seakan-akan perabot rumahnya berkurang. Keindahan rumahnya berkurang. Yang awalnya rumah itu indah, tahu-tahu jendelanya lepas. Gentengnya berterbangan. Pintunya gak bisa dibuka lagi. Kenapa? Dia mulai meninggalkan hafalan Al-Quran Al-Karim. Maka jaga rumah yang indah ini. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya." Fa'inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Qur'an, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia. Tempat yang dijanjikan bagimu bertepatan dengan ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Tirmizi mengomentari hadis ini berderajat hasan sahih. Barakallahu fiik. Di footnote disebutkan makna hamil Quran, orang yang makna sahibil Quran ya. Itu yang membaca dan mengamalkannya. Ulama lain menjelaskan bahwasanya maknanya orang yang menghafal Al-Quran Karim. Ini hadis berkaitan dengan orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Makanya pada hari kiamat disuruh baca. Suruh baca apa? Baca hafalan dia. Bukan disuruh baca mushaf. Kalau orang membaca mushaf, dia bisa baca sampai hatam. Tapi ketika dikatakan iqra, baca. Baca dari hafalanmu. Berapa engkau hafal? Engkau meninggal dunia memiliki berapa hafalan? Karena ada sebagian orang yang pernah hafal 30 juz. Pernah. Di akhir hayatnya dia udah gak hafal lagi. Mungkin tinggal 1 juz hafalan dia. Maka dikatakan kepada sahibil Quran yang memiliki Al-Quran ini. Kepada dia kelak pada hari kiamat dikatakan apa? Iqra warqa. Bacalah dan naiklah. Warattil, bacalah dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'u. Kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Artinya yang dihafal sama dia. Dia hafal cuma trikul. Dia hafal juz hanya setengah juz amma, ya udah itu derajatnya. Bukan berkaitan dengan membaca saja, tapi ini berkaitan dengan menghafal apa yang dia baca. Itu dikatakan sahibul Quran. Sekali lagi, semua keutamaan yang berkaitan dengan ini tentunya harus diamalkan. Bukan sekedar dihafal, tapi diabaikan pengamalannya. Orang berlomba-lomba ingin naik pangkat. Dokter kalau ingin naik, jadi dari dokter umum naik ke spesialis. Nanti naik lagi umpamanya. Seorang kalau mau naik jabatannya di pemerintahan, ya dia harus belajar supaya naik lagi. Tapi semua kedudukan, semua jabatan di dunia ini akan berakhir. Adapun jabatan yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya, ketika dikatakan kepada engkau nih, buat anak-anak yang sedang menghafal Quran, iqra, baca engkau. Baca, tartilkan, kau akan naik derajatmu. Seperti mungkin orang naik lift ya, naik lagi, dan di surga itu ada 100 derajat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fiik. Nah. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah, dawu'uhu ahsanu min dawu'i syamsi fi buyutid dunya. Law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza?" Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, ia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari yang menerpa rumah-rumah dunia. Andai kata hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran? Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah jemaah, barakallahu fiik ya. Kita lihat ya, di sini disebutkan tentang keutamaan orang tua penghafal Quran. Ini keutamaan orang tuanya. Apa keutamaannya? Disebutkan di sini bukan albasa ya. Mungkin tadi baca albasa, ulbisa. Ulbisa. Man qara al-Qur'an wa 'amila bima fihi, ini syaratnya bukan hanya menghafal tanpa mengamalkan, tapi dia menghafal dan mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya akan dikasih mahkota pada hari kiamat, bukan di dunia. Makanya kalau orang tuanya susah di dunia ya, ngajarin anaknya, nyekolahkan anaknya, kadang-kadang perlu perjalanan jauh. Ada usaha dari orang tua agar anaknya menghafal Al-Quranul Karim. Dia mungkin akan mendapatkan capek dan lelah. Keluar biaya, kesulitan ekonomi. Tapi kelak pada hari kiamat akan dikasih mahkota. Seperti apa mahkota itu? Dhau'uhu ahsan min dhau'i syams fi buyutid dunya. Cahayanya seperti cahaya matahari ketika masuk ke rumah-rumah di dunia. Terang. Law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Bayangkan ya. Andai kata hal itu terjadi pada kalian. Yakni sebagai orang tuanya yang anaknya menghafal Quran. Fama dhannukum billadhi 'amila bih. Bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan? Bukan hal tersebut didapatkan ya. Bagaimana menurut kalian yang akan didapatkan? Nah, bagaimana menurut kalian yang akan didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran? Yang mengamalkan fadilah ini maksudnya. Ini kan orang tuanya. Bagaimana dengan kondisi anaknya? Kalau orang tuanya akan mendapatkan itu, bagaimana dengan kondisi yang mengamalkan, yakni anaknya yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya? Tentunya akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak lagi. Hanya saja, manusia ini kalau memandang dunia, dia tersilaukan. Oleh karena itu, Allah mengatakan di surat Al-A'la yang dianjurkan dibaca setiap Jumat. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Mahkota ingin mahkota di dunia. Pakaian ingin pakaian di dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Dari ini meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyubashshir." Bacalah Al-Quran karena Allah benar-benar tidak akan mengazab hati orang yang menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran benar-benar merupakan jamuan Allah. Maka barang siapa yang mendatanginya, ia akan aman. Bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Quran. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau bicara maknanya, maka kita melihat bagaimana keutamaan Al-Quranul Karim. Kalau dikatakan Allah tidak akan mengazab hati yang memahami Al-Quran, yang diisi Al-Quran, ini adalah bentuk syafaat dari Al-Quran itu. Dan benar adanya Al-Quran akan membela orang yang hatinya berisi Al-Quran Karim. Yang tentunya diamalkan dalam kehidupan ini. Dan Quran ini adalah ma'dubatullah. Kalau dikatakan ma'dubah itu adalah jamuan yang diberikan. Barang siapa yang ingin merasakan jamuan Allah SWT, ia baca Quran. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang indah dan engkau rasakan. Engkau rasakan. Makanya Uthman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian enggak akan pernah puas baca Quran. Tapi di hati kita ada dosa, ada nista. Di hati kita ada banyak pikiran-pikiran buruk, ada su'udzon. Akhirnya kita baca Quran enggak nikmat. Tapi tatkala kita membaca ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, menikmati jamuan Allah, enggak akan ada kenyangnya. Kalau kita makan di dunia, kita akan kekenyangan. Kita akan merasa, udah cukup, ana udah kenyang. Tapi kalau engkau membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memenuhi hatimu dengan Quran, maka engkau tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Quran ini selalu bertambah kebaikan dan keindahannya. Dan dia akan memberikan tadi syafaat kepada orang yang menghafal Al-Quran, yang mengkaji Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Diriwayatkan secara keutamaan qiraah dan ahlul qiraah. Nah, bukan. Diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Himam. Nah. Diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Himani, ia berkata, "Saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang manakah yang lebih ia sukai, orang yang berperang ataukah orang yang membaca Al-Quran? Ia menjawab, orang yang membaca Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkanmu." Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini asar dari Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in ya. Bagaimana dia ketika ditanya antara orang yang berjihad di jalan Allah, yang berperang dengan orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Kalau orang menghafal Quran, kemudian dia berjihad, jangan ditanya sudah. Dia menggabungkan dua kemuliaan. Tapi orang ini ada dua pilihan. Yang satu jihad sunnah, yang satu baca Quran. Dia menghafal Al-Quran Al-Karim. Maka Sufyan berpendapat bahwasanya yang lebih utama adalah yang membaca dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Itu buat laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Yang jihad buat mereka tidak diperintahkan untuk berperang. Tapi diperintahkan kepada kaum laki-laki. Kemudian perempuan ini sibuk belajar dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Tentunya akan lebih mulia lagi. Ini perbandingannya buat kaum laki-laki. Karena disyariatkan bagi dia berangkat jihad. Dan disyariatkan dia menghafal Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran Al-Karim. Belajar Al-Quran. Mana yang lebih utama buat dia? Buat dia, Imam Sufyan Tsauri mengatakan yang lebih utama adalah belajar Al-Quran Al-Karim. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum, yakni orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kau punya Quran, berangkat jihad. Artinya jihadnya itu berdasarkan ilmu nantinya. Adapun wanita yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk berjihad dengan jiwanya, maka tentunya membaca Al-Quran akan lebih baik lagi buat mereka. Barakallahu fiik. Baik. Kita selesai dari bab pertama, yaitu keutamaan tilawatu, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Baik, bab kedua ini waktu itu sudah diperbaiki. Bab kedua ini bentar. Baik. Bab kedua ini fi tarjihil qira'a wal qari' ala ghairihima. Ini bab tentang lebih utama membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran daripada selain keduanya. Jadi bab tentang lebih mengutamakan Al-Qira'ah dan Al-Qari', pembaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran, daripada keduanya. Karena ini seperti yang disebutkan di akhir pembahasan sebelumnya. Orang kadang-kadang ditanya, mana yang lebih utama? Karena kalau bicara mana yang lebih utama, orang ini semangat untuk beramal. Dan dia berhadapan dengan banyak pilihan. Belajar ini, atau mengamalkan ini dan itu. Tentunya, dia akan berpikir, amalan yang mengeluarkan energi lebih sedikit, waktu lebih sedikit, tapi memiliki keutamaan yang lebih banyak. Contoh nih, ada orang bekerja dari pagi sampai sore, dia digaji 100 ribu. Kemudian ada orang yang bekerja 1 jam, digaji 100 ribu. Kita akan pilih mana? Tentunya sebagai manusia yang berakal sehat, kita mau pilih yang 1 jam 100 ribu lah. Maka di sini pentingnya belajar tentang mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama, sehingga kita dapat memilih dan tepat pilihan kita. Kalau tidak, ya kita akan merasa rugi kelak pada hari kiamat. Kenapa sih aku melakukan itu ya? Seharusnya aku melakukan, tapi udah selesai penyesalan, gak ada gunanya. Maka sekarang kita perlu belajar itu. Baik, barakallahu fiik. Silahkan. Membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran daripada keduanya. Diriwayatkan secara sahih dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah." Hendaknya yang mengimani suatu kaum adalah yang paling ahli membaca kitabullah. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Nih, kalau bicara mana yang lebih utama sekarang, yang lebih diutamakan, ketika berangkat ke masjid, ketika banyak orang, ada pejabat negara di situ, ada tokoh masyarakat, ada orang kaya yang dermawan, ada doktor, ada profesor, ada lagi artis mungkin, ada lagi banyak orang di tempat itu. Siapa yang akan dijadikan imam? Yang akan berada di depan dan lainnya akan berada di belakang dia. Siapa? Tentunya. Kata Nabi SAW, yang paling ahli Al-Quran. Ahli membaca yang paling banyak hafalan Qurannya. Karena sekali lagi, bicara baca pada waktu itu, mereka bukan bicara baca lewat mushaf ya. Apalagi kalau sholat berjamaah jadi imam, dia juga gak baca dari mushaf. Tapi yang paling banyak hafalan Qurannya. Ya ummul qawma aqra'um li kitabillah. Yang lainnya di belakang. Yang lainnya bersof di belakang dia. Dia sendirian yang di depan. Lu ada presiden, presiden mundur belakang. Ada raja, raja di belakang. Menteri-menteri di belakang. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan aturan yang dipilih menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Terus kita enggak semangat untuk belajar Qur'an. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, para wara merupakan orang-orang yang selalu berada di majelis Umar radhiyallahu anhu dan merupakan dewan syuranya, baik itu para senior maupun kaum mudanya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Bab berikutnya akan berisi hadis-hadis yang merujuk pada bab ini. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana orang-orang penghafal Al-Quran di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Karena kita tahu orang yang dapat menghafal Al-Quran dan menguasai Al-Quranul Karim ini makhluk yang spesial. Sekarang alhamdulillah di negeri kita yang hafal Al-Quran 30 juz, dia bisa masuk ke satu perguruan tinggi lewat jalur khusus, lewat jalur prestasi. Karena memang ini prestasi yang besar. Buktinya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang menjadi kawan dekat Umar, seorang khalifah yang kekuasaannya sampai ke Baghdad sana. Yang kekuasaannya sampai ke Syam sana. Sampai ke Mesir. Sampai ke Palestina sana. Itu kekuasaan Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu. Siapa yang dijadikan oleh Umar staf khususnya? Ini bicara staf khusus. Ada staf khusus kementerian, ada staf khusus mungkin presiden. Wakil presiden, ada staf khususnya, ada banyak. Coba lihat orang-orang yang mengangkat staf khusus dia. Di tempat dia bekerja, apakah dia memilih orang-orang yang tepat atau tidak? Seharusnya di staf mereka ada penghafal-penghafal Al-Quran, yang ngerti Al-Quran, yang faham Al-Quran, agar dapat memberikan petunjuk dan bimbingan. Kenapa? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kenapa Umar menjadikan mereka kawan-kawan dekatnya, staf khususnya? Karena Umar tahu Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, yang paling benar, yang paling tepat, yang paling cepat. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu memilih. Dan dia sangat selektif dalam hal itu. Ya, hanya saja sekarang sebagian orang takut dengan penghafal Al-Quran. Takut dengan para ulama yang mengajarkan kebaikan dan memberikan petunjuk. Dan disebutkan di sini, di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa saya yang duduk di tempat Umar ini, para penghafal Al-Qur'an yang faham Al-Qur'an, kuhulan wa syababan, yang senior-senior, yang sudah sepuh atau yang masih muda belia, didudukkan. Punya ilmu nih. Dia belajar Quran, dia faham Quran yang merupakan petunjuk dari Allah Azza wa Jal, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi umat manusia. Penjelas-penjelas yang menjelaskan untuk umat manusia. Subhanallah jemaah. Maka siapa yang seharusnya lebih diutamakan? Siapa yang seharusnya lebih dimuliakan? Yang menghafal Al-Qur'an. Yang tentunya ini menunjukkan pentingnya Al-Qur'an dibanding yang lainnya. Kemudian wa sayati fil bab ba'da hadha. Bab berikutnya akan berisi hadis-hadis yang merujuk pada bab ini. Berbicara tentang keutamaan lebih utama membaca Qur'an dan para penghafal Qur'an dibandingkan yang lainnya. Barakallahu fi. Baik. Kita masuk ke bab ketiga. Bab fi ikrami ahli al-Qur'an wan nahyi an adzahum. Bab tentang keharusan memuliakan ahli al-Qur'an dan larangan menyakiti mereka. Tafadhol. Keharusan memuliakan ahlu Quran dan larangan menyakiti mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Allah, surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-32. Naam jemaah. Di sini disebutkan tentang keutamaan mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Syiar-syiar Allah ini tanda-tanda kebesarannya dalam agama ini. Yang masuk dalam syiar Allah ini seperti pelaksanaan ibadah haji, tempat-tempat menyembelih kurban di sana, kemudian kurban itu sendiri. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang diantaranya adalah mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, memuliakan guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim, memuliakan anak-anak yang menghafal Al-Quranul Karim, mengagungkan mereka, karena mereka termasuk dari syiar-syiar Allah Azza wa Jal, mereka yang membacakan, mereka yang menjelaskan dan menguraikan. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Maka itu terjadi berdasarkan apa? Hatinya yang bertakwa. Dia enggak pura-pura. Itu benar muncul dari hatinya. Karena kalau bukan dari hatinya, maka akan menjadi perbuatan orang-orang munafikin yang hanya pura-pura memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kalau bicara kurban ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah, dagingnya itu enggak nyampe. Engkau Masya Allah ya, beli kambing yang besar, yang gemuk, sapi dengan berat 1,3 ton, 1,5 ton, dagingnya enggak nyampe kepada Allah. Darahnya, ketika dia mengatakan Bismillah Allahu Akbar, bukankah darahnya mengucur dengan deras, dan banyak sekali darahnya, layyanalallah luhumuha walatimah. Terus yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Itu yang nyampe kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang mengagungkan Al-Quran, mengagungkan orang yang menghafal Quran, itu termasuk dari ketakwaan yang ada di hatinya. Ini termasuk amalan hati sebenarnya. Ta'zim. Ada pengagungan di hati dia terhadap orang-orang yang Allah agungkan. Kepada amalan-amalan yang Allah muliakan. Ketika kita meremehkan para penghafal Al-Quran, menghinakan mereka, memperolok-olok mereka, maka ini menunjukkan ada masalah di hati orang itu. Baik. Yang kedua. Ayat yang kedua, Naam. Wa man yu'azzim hurumati Allahi fahuwa khairul lahu wa 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Al-Hajj ayat 30. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah memuliakan Al-Quran? Bagaimana Allah mengagungkan Al-Quran? Bagaimana enggak boleh ada penistaan terhadap Al-Quranul Karim? Karena memang ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Dan itu kebaikan buat dia. Kadang-kala kita melihat ada yang bakar Quran, ya. Dibakar Quran, ada yang diinjak-injak Quran. Ini sebagai bentuk penistaan terhadap hal-hal yang seharusnya dihormati. Haibati fillah. Kita nih kalau punya buku, kita pegang buku, lalu orang itu mengatakan, ini bukumu. Iya. Dan dengan emosi dia lempar buku itu, dia injak-injak buku itu. Marah enggak kita? Ini penghinaan. Ini penghinaan kepada manusia. Kok tidak menghargai orang itu? Bagaimana kalau yang dia injek, yang dia buang, itu kitabullah. Tabaraka wa ta'ala. Banyak orang enggak ngerti tentang Al-Quran. Coba dia baca Al-Quranul Karim. Dengan baik dan benar. Dia kaji dengan penuh penghayatan. Maka dia kelak akan mengagungkan Al-Quran. Karena enggak ada di dunia ini kitab yang seperti Al-Quran Karim. Enggak ada. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Waqfid janahaka lil mu'minin. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Al-Hijr ayat 88. Masya Allah. Allah memerintahkan agar kita bersikap rendah hati terhadap orang-orang mukmin. Secara umum nih orang-orang mukmin. Bagaimana kalau mukmin ini menghafal Quran? Bagaimana kalau mukmin ini mengajarkan Al-Quran? Secara umum kita adalah saudara sama orang-orang yang beriman. Dan kita diperintahkan tadi untuk tidak angkuh. Bahkan kita kalau bisa menjadi pelayan mereka. Rendah hati sama mereka. Maka bagaimana kalau dengan penghafal Quran? Dengan orang yang dicintai Allah. Dengan orang yang kata Nabi, orang yang terbaik. Dengan orang yang diangkat derajatnya sama Allah. Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum, diangkat derajatnya. Lalu kita tidak memuliakan mereka. Kita tidak rendah diri sama mereka. Aibati fillah, penghafal Quran ini kadangkala diremehkan oleh sebagian orang. Seorang penyanyi kadangkala lebih dimuliakan. Seorang yang mendatangkan berkah, yang dimuliakan Allah, malah dianggap biasa-biasa saja. Apa penyebabnya? Kembali. Karena ketidakfahaman. Karena kecintaan kepada dunia. ambisi dunia. Dia tidak berambisi akhirat. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Allah juga berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab ayat 58. Masya Allah jemaah. Ini orang mukmin, perempuan yang beriman. Ini anak-anak yang sekarang sedang membaca Al-Quran. Kadangkala ada yang memperolok-olokkan. Engkau apa? Belajar Quran. Ngapain ngafalin Quran? Ada orang-orang yang meremehkan, yang memperolok-olok orang beriman dalam ibadahnya. Ada yang memperolok-olok sholatnya, memperolok-olok puasanya, sehingga menyakiti orang yang beriman. Padahal dia gak punya salah apa-apa. Maka orang itu telah melakukan, ya, perbuatan dosa nyata, gak main-main. Ya, kita kalau sebagai orang yang sibuk membaca Al-Quran, menghafal Quran, terus ada yang menyakiti hati kita, meremehkan apa yang kita pelajari, membuli kita, maka kita gak perlu menanggapinya. Tapi kita perlu menjelaskan kepada orang-orang bahwa Allah mengangkat derajat orang yang menghafal Quran. Dan Al-Quran ini seharusnya dibaca dan diamalkan. Tapi ketidaktahuan membuat sebagian orang jadi, dia tadi, meremehkan penghafal Quran, guru Quran. Kadang-kadang mereka tidak dikasih mukafa'ah yang sesuai. Ya Allah jemaah. Maka buat anak-anak juga, muliakan gurunya yang mengajarkan Quran. Kenapa? Karena ini orang yang terbaik. Gurunya ini. Dia belajar Quran dan dia mengajarkannya. Engkau sedang menuju proses untuk menjadi yang terbaik pula. Jangan sakiti mereka. Apalagi disakiti dengan sesuatu yang, ya, mereka tidak berbuat itu. Itu hanya fitnah belaka. Itu hanya bulian belaka dan celaan. Nah, setelah kita mendengar ayat Allah Azza wa Jal, di sini ada hadis-hadis yang akan dibahas. Tafadhol. Dalam bab ini akan dibahas hadis-hadis yang semisal hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya pada bab kedua. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an khairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu dhis sultanil muqassir, termasuk pengagungan kepada Allah Ta'ala menghormati seorang muslim yang telah tua, memuliakan penghafal Quran dengan sepantasnya, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula mengabaikannya, dan memuliakan pemimpin yang adil. Hadis Hasan, hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah jemaah. Kita lihat di sini, kalau tadi dikatakan akan disebutkan hadis-hadis yang semisal dengan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, ya. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang baru saja kita baca di bab kedua, yaitu ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah mengimami, yang pantas yang menjadi imam satu kaum itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Adapun hadis Ibnu Abbas berkaitan dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memuliakan para penghafal Al-Qur'an, baik itu tua atau muda, dan menjadikan mereka sebagai staf khusus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini disebutkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi taala." Termasuk pengagungan kepada Allah. Kita kan diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan Allah, termasuk mengagungkan Allah adalah dengan menghormati seorang muslim yang telah tua. Dzisyaibah, yang sudah berubah. Udah sepuh orang ini. Itu perlu dimuliakan. Dan termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ikram dzisyaibatil muslim. Kadangkala kita tahu orang ini ustaz. Iya, orang ini sudah sepuh ustaz. Sudah putih. Tapi dia bukan ustaz. Nah. Karena dalam hadis ini tidak berbincang tentang ilmunya. Tapi berbincang tentang umurnya. Ini orang muslim berapa tahun? Kalau dia sejak lahir muslim. Sekarang umur 70 tahun. Masya Allah. Kita perlu memuliakan dia. Ketika duduk kita persilahkan dia duduk duluan. Ketika waktunya makan, kita persilahkan fadl yang tua dulu makan ya. Dimuliakan mereka. Ini termasuk kita mengagungkan Allah Azza wa Jal. Bukan kita sedang cari muka sama orang tua itu. Bukan kita pura-pura menghormati orang tua itu. Tapi kita sejatinya sedang mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah yang muda-muda itu menghormati yang tua. Kalau para ustadz sama-sama berilmu, ada yang lebih tua umurnya, bahkan sudah sepuh, kita perlu menghormati dia. Sebagai bentuk mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin secara keilmuan engkau lebih banyak. Mungkin secara ma'rifat, Masya Allah, engkau menuntut ilmu puluhan tahun. Tapi secara umur, engkau gak akan bisa mengalahkan umur dia. Dan dalam hadis ini, Nabi alaihissalam berbincang tentang umur yang sudah tua, tentang orang yang sudah sepuh, sehingga termasuk mengagungkan Allah dengan memuliakan mereka. Yang kedua, termasuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan, memuliakan orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim ya dimuliakan. Tanpa berlebih-lebihan. Tanpa berlebih-lebihan. Jadi, tanpa melebihkan orang itu dari sisi kalau mengagungkan orang itu dari sisi kitanya. Kita bagaimana mengagungkan. Tapi di antara maknanya, ini kembali kepada orang yang menghafal Al-Quran itu. Dia adalah orang yang bukan berlebih-lebihan dalam beragama. Karena Nabi alaihissalam melarang untuk berlebih-lebihan. Dia juga bukan orang yang meremehkan Al-Quran. Dia udah hafal, kemudian dia tidak mau murojaah. Jadi hamilul Quran, orang yang hafal Quran, yang tidak berlebih-lebihan, dan tidak meremehkan. Karena kadang-kadang kita lihat nih orang anak tahu saat hafal Quran. Tapi dia gak peduli sama Quran. Gak ada adabnya sama Quran. Maka yang perlu dimuliakan adalah orang yang menghafal Quran. Dan dia tidak berlebih-lebihan. Dan dia juga tidak meremehkan. Ini kembali kepada penghafalnya. Bukan kepada yang memuliakannya. Nah, jadi ini kembali kepada orang yang menghafal yang tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Bukan kembali kepada kita yang memuliakannya. Tapi kita memuliakan tetap sesuai dan sepantasnya. Yang ketiga, wa ikramu dhis sultanil muqsit, memuliakan pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin yang adil, ada pemimpin yang zalim. Kalau pemimpinnya zalim, kita sabar. Kalau pemimpinnya adil, kita menghormatin. Kita memuliakan. Dalam menghadapi dua pemimpin yang adil dan yang zalim, kita sikapnya tidak boleh berontak. Kita tetap taat dan patuh. Tapi kalau pemimpinnya ini adil, maka di sini ada tambahan hak dia, yaitu hak kemuliaan yang kita berikan kepada dia. Kenapa? Dia ini Masya Allah, orang yang dimuliakan sama Allah. Ketika Nabi SAW berbicara tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, salah satunya adalah al-imamul adil. Maka termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati, memuliakan pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya zalim, ya kita tadi bersabar menghadapinya, kita tidak boleh berontak, tapi sikap kita tidak seperti kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang adil. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memosisikan orang sesuai kedudukannya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan Bazar dalam musnadnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, hadis ini diperselisihkan kesahihannya ya. Tapi secara makna Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, idza atakum karimu qaumin fa akrimu. Apabila datang kepada kalian orang yang mulia di kampungnya, dimuliakan di kampungnya, kalian muliakan dia. Dan perintah untuk memosisikan orang sesuai kedudukannya, ini yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana yang kecil memuliakan yang tua menyayangi yang kecil, sesuai dengan posisinya. Maka kita enggak boleh berlebih-lebihan. Kita juga enggak boleh meremehkan. Di sini pentingnya kita kenal sama orang. Orang ini siapa sih? Ketika perang Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah ini, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, menjelaskan kepada Nabi SAW, Abu Sufyan ini orang yang suka kehormatan. Berikan kepada dia sesuatu dari kehormatan yang membuat dia jadi senang gitu dengan agama ini. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Disebut namanya. Ini sebagai bentuk memposisikan atau memosisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Bagaimana kalau orang ini menghafal Al-Quran? Di mana posisi dia? Di depan. Kata Nabi SAW, yang menjadi imam itu, yang akra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling ngerti dan berilmu tentang Al-Quran Karim. Di depan tempatnya, dimuliakan dia. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat-sangat memahami tentang hal ini. Yang dijadikan staf khusus dia siapa? Orang-orang yang pantas mendapatkan posisi itu. Bukan pecundang dijadikan teman untuk bermusyawarah, bukan pecundang dijadikan kawan untuk berdialog, bukan pecundang dipilih untuk menjadi staf khusus. Enggak, pilihlah staf khusus yang memang orang-orang pantas dan pilihanmu tepat. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau banyak pertanyaan, kalau enggak kita lanjutkan. Gimana? Sepertinya sudah lumayan banyak nih Ustaz yang mau bertanya Ustaz dan Taip. Yang di room chat Zoom juga sudah. Hadir. Berarti insyaallah kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang berkaitan dengan bab yang ketiga ini. tentang bagaimana kita seharusnya menghormati orang-orang dan memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Tafadhali, barakallahu fik. Barakallahu fik, Ustaz. Di sini saya akan bacakan pertanyaan yang datang dari chat room Zoom terlebih dahulu, Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Al-Akh Gisman Pontianak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dalam naungan hidayah, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ustadz kelak jika di akhirat jika tidak punya anak, hafalan Quran pun sedikit, dari mana mahkota yang akan didapatkan? Mohon petunjuknya Ustadz. Syukran Ustadz. Wa jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ada 8 pintu surga. Ada yang masuk surga, kata Nabi SAW, dari pintu sedekah. Ada yang dipanggil dari pintu jihad. Ada yang dipanggil dari pintu puasa. Ada yang dipanggil dari pintu ilmu. Sesuai dengan amalan dia. Ketika engkau tidak dapat melakukan satu, maka di hadapanmu ada banyak pilihan. Makanya seorang muslim itu harus optimis. Ketika dia gak dikasih anak sama Allah Azza wa Jal, mungkin dia bisa menjadi pengajar Al-Quranul Karim. Ketika dia tidak bisa baca Al-Quranul Karim, anak gak bisa baca Quran, Ustaz, gak punya anak ya. Cari kebaikan yang lainnya. Engkau belajar Al-Quran, berusaha. Kemudian engkau bisa membuka rumah tahfidz, rumah Al-Quran. Engkau bisa biayai anak-anak untuk belajar Al-Quranul Karim. Engkau bisa memberikan mukafah kepada guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Ada banyak pintu kebaikan. Dan insya Allah, engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang engkau amalkan. Dan sesuai dengan niatmu. Jadi kalau memang benar engkau ingin mendapatkan mahkota dari Allah, cuma engkau punya keterbatasan tadi, dikatakan anak-anak gak punya ya, aku juga gak bisa menghafal Quran, maka hendaklah engkau berusaha untuk membiayai, mencetak para penghafal Al-Quran Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ana persilahkan mungkin dari yang sudah resen terlebih dahulu, Ustaz. Persilahkan untuk Ummu Hafaiz. Saya boleh untuk bertanya kepada Ustaz. Ya, Afan, Ummu Hafaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ahlan, ahlan, mas, ahlan. Ahlan. Afwan, ana izin bertanya, tapi di luar tema dikit ya, Ustaz. Tapi ini penting bagi ana, Ustaz. Nah. Ana mau bertanya, kemarin ibu ana meninggal dunia dan meninggalkan utang puasa selama 1 bulan karena sakit. Jadi, apakah ana harus wajib mengkodok puasa ibu ana yang sudah meninggal, apakah itu ada tuntunan dari Rasulullah, Ustadz? Soalnya karena ana bertentangan sama suami, katanya belum pernah mendengar hadis katanya seperti ini, katanya belum ada dengar, katanya gitu. Jadi ana ntar kata ana, ana tanya sama Ustadz dulu, karena ini kan soal ibadah ibu ana kan sudah terputus karena meninggal kan. Nah. Tapi kan soal puasa karena ana ngeri gitu. Dan kedua, ana satu lagi ya Ustadz, ya nggak apa-apa ya. Jadi gini Ustadz, soal kemarin yang pekerjaan yang di bank, suami anak tuh kerjanya di banknya muamalat, bank syari, bank apa nama syariah gitu, nggak apa-apa ya kalau nggak resign Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Tolong penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, barakallahu fiik. Iya, kalau dikatakan ada 2 pertanyaan tadi berkaitan dengan puasa. yang Allah Azza wa Jal mewajibkan puasa atas orang-orang yang mampu berpuasa. Yang tidak mampu berpuasa karena sakit, maka ada uzur bagi dia untuk tidak puasa. Yang karena safar dia meninggalkan puasa, dia ada uzur tapi dia harus menggantikan puasanya. Ada orang yang memang enggak mampu berpuasa. Kalau orang memang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa, maka dia cukup bayar fidyah. Tapi kalau kondisinya orang itu mampu berpuasa, kemudian dia sakit. Lalu setelah selesai puasa, dia seharusnya bisa bayar, tapi dia masih menunda pembayaran umpamanya, lalu dia meninggal dunia. Maka di sini keluarganya menggantikannya. Kalau bicara hadis, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati meninggalkan utang puasa, maka yang berpuasa adalah keluarganya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, hadis ini difahami oleh sebagian ulama itu untuk puasa nazar. Puasa nazar. Jadi dia mewajibkan atas dirinya puasa untuk bernazar, dia mau puasa Asyura, terus dia meninggal sebelum Asyura, maka keluarganya meninggal, yang keluarga yang dari yang meninggal dunia melaksanakan puasa tersebut. Namun ada yang mengatakan hadis itu umum. Jadi utang puasa Ramadan pun seperti itu, keluarganya melaksanakannya. Maka yang dikatakan suami tadi boleh jadi ya seperti itu, karena memang ada yang berpendapat itu hanya untuk puasa nazar. Tapi sebagian ulama diantaranya para imam yang lainnya berpendapat bahwasanya tetap diganti sama keluarganya. Kalau memang orang itu meninggalkan puasa karena uzur, berarti bisa diganti puasanya, hanya dia belum sempat mengganti lalu meninggal dunia. Adapun berkaitan dengan yang bekerja di bank konvensional, ya kita tahu bagaimana Al-Quran Karim menjelaskan tentang hukum riba ini. Makanya kenapa kita perlu belajar Al-Quran, memahami, menghayati adab-adab sama Al-Quran. Dikatakan oleh Allah enggak boleh, wala ta'kulu riba, lalu kita masih makan riba, ya. Jadi usahakan memang yang bekerja di sana, yang mungkin pinjam uang di sana, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Yang menabung di sana tanpa darurat, dia kepingin dapat bunga ini dan itu, maka itu semuanya akan mendapatkan dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga kami ambil juga dari chatroom Zoom. Kami pilih yang sesuai tema terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ustaz, ana mau bertanya, mohon nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah ana sudah bisa menghafal surat-surat pendek. Lebih baik menambah hafalan atau memahami yang sudah ana hafal, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberikan ampunan keselamatan untuk orang-orang yang berharap ampunan darinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Alhamdulillah. Sejatinya, kita ingin memahami Al-Quran Karim. Semuanya. Tapi ada orang-orang yang sekarang berusaha untuk memahaminya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menghafalnya. Seperti anak-anak sekarang ketika disuruh memahami, mungkin dia gak akan paham. Maka bagaimana mereka digenjot, dididik, ditempa untuk menyelesaikan hafalan Quran Karim. Setelah hafal, baru beralih untuk memahami Al-Quran Karim. Nantinya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat orang-orang dahulu itu anaknya, ya udah sejak kecil diajarin menghafal Quran Karim. Bukan memahaminya. Kenapa? Karena ada umur di mana orang lebih mudah memahami daripada menghafal. Tapi ada waktu di mana anak-anak itu lebih mudah menghafal daripada memahami. Jadi kita harus profesional lah dalam hal ini. Tapi kalau dikatakan tadi dia sudah tua, ya. Dia tadi nggak nyebutkan sudah tua, tapi dia sudah berhasil menghafal surat-surat pendek. Ya bismillah, engkau bikin target. Targetnya gimana? Aku ingin menghafal satu tahun ini, umpamanya satu juz, satu tahun umpamanya. Ya dia nggak ada masalah. Setelah menghafal surat pendek, dia fahami artinya. Itu akan menambah keimanan dia. Nanti menghafal selanjutnya. Karena memang disebutkan bahwa saya para sahabat itu, mereka dulu belajar 10 ayat jamaah. Mereka kaji, mereka hafal 10 ayat itu. Lalu mereka kaji isinya. Lalu mereka mengamalkannya. Lalu mereka pindah lagi ke yang selanjutnya. Karena memang para sahabat Nabi pada waktu itu, mereka sudah kebanyakan sepuh-sepuh. Artinya dulunya mereka orang kafir yang kemudian masuk Islam. Tapi kalau sekarang bicara pembelajaran anak-anak, ya mungkin mereka biarkan mereka menghafal. Kemudian nanti mereka akan memahaminya. Artinya ada pelajaran lain untuk memahami. Tapi kalau tadi sudah besar dan anak kesulitan untuk menghafal Al-Quran Al-Karim, ya udah, engkau hafal yang bisa engkau hafal, kemudian engkau kaji dan pelajari, dan selama hidupmu masih ada, tambah lagi hafalan nanti. Selesai ini sudah faham, tambah lagi hafalannya. Karena harapannya, engkau mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah, Jalla Jalala. Barakallahu fikna. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan keempat, insya Allah kita ambil dari yang resen. Tafadhol untuk Al-Af Aristu Eka untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin bertanya Ustaz terkait kaitannya dengan pertemuan yang kemarin terkait hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Naam. Naam, kan di situ disebutkan Ustaz bahwa ketika kita membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka akan dibalas satu kebaikan dan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Naam. Nah, terus di salah satu ayat ada menyebutkan bahwa kebaikan itu menghapuskan dosa Ustaz. Naam Ustaz? Iya. Apakah ini berarti ketika kita membaca satu huruf, selain kita dibalas dengan satu kebaikan yang dikalikan 10 kebaikan yang semisal, kita pun dihapuskan dosa-dosanya, Ustaz? Atau bagaimana? Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Barakallah fiqh. Ya, pertanyaan yang menarik jamaah ya. Berkaitan dengan pahala tadi. Apakah dengan kita mendapatkan pahala, dosa itu akan dihapuskan? Nah. Jadi secara umum, amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengusir, akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi seorang yang sholat, dia dapat pahala sholat. Dan insya Allah sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Bagaimana Rasul SAW mengatakan sholat yang 5 waktu. Dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Dari umroh ke umroh selanjutnya. Itu adalah penghapusan dosa. Apabila dosa-dosa besar dihindari. Nabi memberikan penjelasan tentang amalan-amalan. Amalan itu sendiri punya pahala. Jadi pahala ini akan menghapuskan dosa. Insya Allah ketika orang membaca Al-Quranul Karim ya. Dengan penuh keikhlasan dan penghayatan, selain dia dapat pahala seperti yang disebutkan tadi dan pahala-pahala yang lainnya diangkat derajatnya, dosa dia pun insya Allah akan dihapuskan karena secara umum innal hasanati yudhibna sayyi'at. Barakallahu fiik. Nah. Insya Allah jazakallahu khair. Baik, untuk pertanyaan yang ke-5. Masih dari chatroom Zoom dari Ummu Nikhla Asyifa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah caranya agar kita dapat merasakan mukjizat dari Al-Qur'an? Jazakallahu khair barakallahu fiikum. Masyaallah, barakallahu fiikum. Kalau bicara mukjizat Al-Quranul Karim, Al-Quran ini mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Allah turunkan ke gunung-gunung itu akan hancur, ya. Akan terbelah. Baik. Mukjizat Al-Quran dari sisi Al-Quran ini menantang orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kebenaran syariat yang dibawanya. Maka Allah menantang mereka untuk membuat yang seperti Al-Quran Al-Karim. Dan kalau engkau ingin merasakan mukjizat itu, maka sampai hari ini, engkau tidak mendapati seorang pun perorangan, kelompok, etnis, bangsa, negara, persekutuan, gak ada satupun di antara mereka yang dapat membuat satu surat seperti Al-Quran. Allah Azza wa Jal mengatakan, قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, kalian ragu, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan itu kalau bicara mukjizat, engkau ingin merasakan mukjizat Quran, ya udah nih Quran. Kalau bicara mukjizat kandungannya, engkau lihat di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan berita-berita tentang yang akan datang, berita-berita tentang yang terdahulu. Ada yang bisa bantah. Karena memang ini kebenaran. Kemudian kalau bicara tentang hukum-hukum yang di dalamnya, Allah menyebutkan bahwasanya hukum Allah itu adil dan berita Allah itu benar. Lihat hukum-hukum. Apakah ada yang beranggapan hukum yang Allah turunkan itu tidak sesuai? Mereka hanya menggunakan akal mereka. Padahal hukum dalam Al-Quran adalah hukum yang paling tepat. Kenapa pembunuh dibunuh? Memutus mata rantai supaya tidak banyak pembunuhan. Tapi pembunuh di penjara lagi. Kumpul pembunuh-pembunuh di penjara. Keluar, jadi pembunuh lagi kadang-kala mereka. Akhirnya menciptakan banyak pembunuh. Tapi dalam Islam, membunuh penggal kepala. Umpamanya seperti itu, contoh dari yang bicara hukum ya. Jadi kalau bicara hukum, maka hukumnya adalah yang paling bijak. Kalau bicara berita, maka berita dan informasinya adalah yang paling benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, masih bisa ya Ustaz ya untuk sesi tanya jawabnya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya. Bismillah. Bismillah. Untuk pertanyaan terakhir. Ya, kita ambil dari yang recent. Dipersilakan untuk Ummu Abdillah untuk memberikan atau menanyakan yang ingin ditanyakan. Ummu Abdillah. Ya, sekali lagi Ummu Abdillah. Baik, karena tidak ada respon, kami berikan kesempatan untuk Ummu Raisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Naam, tafadhali. Afan izin bertanya, Ustaz. Ada seorang guru pengajar di TPA, Ustaz, gitu. Tapi beliau itu masih berhubungan dengan riba gitu. Dia semacam kayak perantara orang-orang yang mengambil pinjaman ke bank keliling itu loh, Ustadz. Allahu Akbar. Subhanallah. Semakin maraknya gitu, Ustadz, di komplek perumahan kami gitu. Sangat memprihatinkan gitu. Afan tadinya sih anak juga sebagai pengajar di situ gitu. Dalam satu lingkup di TPA gitu. cuman udah anak-anak nasihatin baik-baik. Itu juga berhubungan bukan hanya dengan riba aja Ustadz. Kayak misalkan contohnya kemarin tuh, ada sebuah panggung di 17 Agustus itu, beliau juga mengajarkan anak-anak untuk menari, ikut perlombaan seperti itu, dan itu waktunya malam Ustadz. Subhanallah. Sangat memprihatinkan gitu. Dan ada juga lomba tumpeng gitu antara ibu-ibu gitu. Tapi itu juga lombanya malam Ustadz gitu. Dan anak itu di status di ini apa di status itu udah ada sampai setengah satu gitu. Dan itu tuh di situ tuh ikhtilat. Berbaur antara laki-laki dan perempuan itu di situ semua Ustadz gitu. Sangat prihatinkan gitu. Terus apakah yang anak tempuh ini benar? Anak memutuskan untuk keluar dari TPA karena anak tidak mau gitu Ustadz. Sejatinya hati anak tuh ini nggak terima banget gitu Ustadz. Makanya anak memutuskan untuk keluar gitu. Dan kodorohnya itu memang itu empat pengajar itu yang tiganya itu memang seperti itu semua Ustadz gitu. Jadi apakah langkah yang anak ambil ini benar atau gimana Ustadz? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah. Tadi kita baca ya. Di hadis. Hadis Abu Musa al-Ash'ari ya, disebutkan termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, yang memiliki Al-Quran, yang tidak berlebihan dia, dan tidak meremehkan. Karena ada orang hafal Quran, ngerti Quran, ngajar Quran, tapi dia meremehkan Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi pengamalannya. Dia tidak mengamalkan. Bahkan boleh jadi ada orang yang punya Al-Quran, dia mencari dunia dengan Al-Qurannya. Maka nanti pada hari kiamat, termasuk orang yang akan menjadi koreknya api neraka, itu orang yang menghafal Al-Quran. Seorang imam, seorang guru, seorang ustaz. Ya ini hal yang memprihatinkan. Kalau ternyata dia malah yang ada pada diri. Apa yang perlu dilakukan? Wallahu a'lam ya, Anda tidak tahu dengan kondisi kenyamanan di dalam TPA tersebut. Kalau anti masih bisa ngajar dengan nyaman di tempat itu, maka anda rasa keberadaan anti dibutuhkan. Anti perlu mewarnai. Jadi seorang muslim itu kalau bisa, dia seperti pohon kurma. Yang tegak, yang manfaatnya terus dapat dirasakan. Memang ada angin, ada apa, ya dia tetap tegak di situ. Maka kalau anti bisa bertahan sebenarnya, itu lebih baik. Demi anak-anak didik itu, gimana kalau anak-anak didik ternyata orang tuanya malah dikasih tawaran untuk pinjam duit ya dengan sistem riba ini dan itu. Kesian mereka. Namun kalau anti sudah memutuskan karena merasa enggak nyaman di tempat itu ya sudah, kalau memang bisa balik anda rasa anti balik dan terus memperbaiki. Anti fokus memperbaiki mereka, mendoakan mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Semoga ada hati yang terbuka. Nabi alaihissalam capek kalau bicara berdakwah, sabar beliau 13 tahun di Mekah. Ada 360 patung berhala di Ka'bah. Ketika Nabi tawaf itu ada, ketika Nabi sholat patung itu ada. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, namun tetap beliau berdakwah. Setelah enggak mungkin 13 tahun beliau baru hijrah. Itu pun mungkin dilihat. Kalau memang engkau sudah enggak mampu lagi, ya hijrah dengan resign tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda masih kepikiran dengan yang pertanyaan tadi berkaitan dengan utang puasa yang digantikan sama keluarganya. Kalau menurut pendapat sebagian ulama dikatakan itu hanya untuk puasa nadar, adapun untuk puasa wajib enggak perlu diganti. Tapi ada yang berpendapat tadi berdasarkan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya itu umum keluarga mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan, kalau memang orang itu masih punya waktu untuk mengganti. Ketika selesai Ramadan, dia punya waktu untuk mengganti, dia sehat, tapi dia tidak mengganti. Maka ini harus dibayar. Tapi kalau ternyata dia itu matinya karena sakit, dia nggak mampu membayar sampai mati, ya sudah, nggak ada kewajiban karena dia belum sampai mampu untuk menggantikannya. Orang sakit kan menggantikan ketika sehat. Kalau orang ini nggak sempat sehat, ya sudah, dia nggak wajib untuk menggantikannya, dan keluarganya juga tidak wajib menggantikannya karena dia telah meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan.